Pak Dibyo. Selamat siang Pak Dibyo. Selamat siang Bu Dona. Iya, silakan sampaikan pendapat Anda. Menurut kami memang DPD ini kurang dihargai karena mereka itu seperti tadi keterangan Mbak Diah, Pitoloka, karena mereka bukan orang partai, maka itu harus dirubah sistemnya. Kalau mereka berbobot, kenapa nggak dimasukkan aja? Dan itu tergantung dari track recordnya dia. Kalau misalnya dia bekas orang-orang yang berbobot itu dari kementerian maupun dari swasta, masukkan aja, kan kemungkinan dia bisa menjadi calon perseorangan gitu loh. Dengan demikian maka kita tidak perlu membiayai partai terlalu banyak sampai triliunan itu. Partai-partai itu kita hapus saja, kita lebur menjadi orang-orang yang berbobot yang disaring oleh DPD tadi malah justru. Sehingga uangnya bisa dipakai untuk membangun rakyat yang miskin dan daerah-daerah tertinggal serta kurang pangan, kurang gizi, kurang kesehatan dan sebagainya, termasuk pendidikan gratis gitu loh Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibyo. Ya, kita lanjutkan kembali, di seberang sana sudah tersambung dengan Pak Norman. Halo Pak Norman, selamat siang. Selamat siang. Silakan komentar Anda Pak Norman. Ya, menurut saya persoalan pengabulan permintaan apa bahwa calon perseorangan itu calon anggota DPD harus dari perseorangan, tidak bisa dari partai, itu bukan masalah menurut saya. Menurut saya keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat. Karena tidak, bukan apakah dia orang partai atau bukan partai yang menentukan dia baik atau tidak. Terbukti sekarang yang bukan orang partai atau bukan atau orang partai, apa sih yang sudah dibuat oleh DPD sekarang ini? Sudah 5 tahun DPD sekarang ini tidak bisa menghasilkan apa-apa. Artinya tidak bisa dirasakan oleh saya. Kita buktikan saja lah apakah apa namanya DPD yang sekarang ini bisa berkuat atau tidak. Itu aja. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Norman.